Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, wa ja'a fi hadisi Muawiyah, dan terdapat dalam hadis dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan yang diriatkan oleh dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dia faham tentang agama. Dalam hadis ini Nabi mengatakan khairan, dan khairan di sini munakkaratan dalam bentuk nakirah, dan makna nakirah di sini adalah tafkhiman wa tasrifan, menunjukkan besar. Dan ini adalah bentuk pemuliaan terhadap orang yang berilmu. Wa ta'liyatan, dan mengagungkan buah dan dampak yang akan dipetik oleh orang yang belajar agama. Maka khairan di sini nakirah. Nakirah di sini lita'zim, sehingga maknanya adalah kebaikan yang besar. Atau bahkan khairan di sini adalah nakirah dalam konteks syarat, maka menunjukkan makna umum. Maka siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka seakan-akan seluruh kebaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang Allah fahamkan tentang Islam, Allah fahamkan tentang agama. Maka ini adalah tasyrifan, maka ini adalah pemuliaan terhadap orang-orang yang belajar agama. Oleh karena itu, masuknya seorang muslim dalam jalan thalabil ilmi, menuntut ilmu, dan jalan untuk mendapatkan ilmu adalah di antara tanda wa amarat, dan tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk dirinya. Ya, berkaitan dengan masalah faham agama dan status seorang itu mendapatkan, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, terdapat penjelasan atau rincian penjelasan yang menarik dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, demikianlah maknanya jika yang dimaksud dengan faham di sini adalah ilmu yang membuahkan amal. Adapun jika ilmu yang ada dalam hadis ini adalah semata-mata ilmu, yang dimaksud dengan faham agama di sini adalah baru semata-mata ilmu, maka hadis ini belumlah menunjukkan bahwasanya barang siapa yang faham agama, maka dia otomatis orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Demikian perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bimakna dengan pengertian yang yufaqihu fiddin di sini adalah belajar agama dan mengamalkannya. Sehingga maksud seorang itu belajar agama adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan mewujudkan dan merealisasikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penghambaan kepada Allah itu ala basiratin, di atas ilmu, di atas cahaya yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika demikian, maka jika seorang yang belajar agama itu memiliki sifat demikian, karena mujiban li husulul khairi, maka faham agama atau punya ilmu tentang agama adalah faktor yang mengharuskan dan memastikan seorang untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian penjelasan yang kedua, Qal Ibnul Qayyim mengatakan, adapun jika yang dimaksud dengan faham agama adalah semata-mata ilmu, fala yadullu, maka hadis di atas tidaklah menunjukkan bahasanya siapa yang faham agama maka dia adalah orang yang mendapatkan, Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Fa innal fiqha, karena kefahaman agama pada saat ini, pada saat itu, hanyalah sekedar menjadi syarat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Sedangkan jika berdasarkan pengertian yang pertama, bahasa yang dimaksud dengan faham agama adalah ilmu yang membuahkan amal, maka di sini faham agama statusnya adalah mujiban, bukan syarat, namun mujiban, faktor yang mengharuskan dan memastikan seorang itu termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Demikian penjelasan Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah. Jadi apa makna yufaqihu fiddin? Maka beliau, maka disampaikan oleh Ibnul Qayyim, ada dua kemungkinan makna tentang makna yufaqihu fiddin. Jika yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin adalah faham agama yang membuahkan amal, yang diiringi dengan amal terhadap ilmu, maka faham agama adalah faktor yang mengharuskan seorang itu pastilah termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Maka di sini al-fiqhu statusnya adalah mujib. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin adalah sekedar faham, sekedar mengerti, yang belum tentu membuahkan amal, maka al-fiqhu fiddin adalah syarat untuk menjadi orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Sekedar syarat. Syarat itu artinya belum tentu dia adalah benar-benar orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Karena jika syarat ada, ya, maka masyrut belum tentu ada. Ya, syarat sholat adalah berwudu. Orang yang telah berwudu itu belum tentu sholat. Boleh jadi habis wudu malah tidur. Maka syarat ada, maka masyrutnya belum tentu ada. Nah, kalau ilmu faham agama di sini maknanya adalah sekedar faham, maka faham agama adalah syarat agar seorang itu termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Yang ini akan benar-benar terwujud, dia adalah termasuk bagian dari orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, jika faham dia tentang agama ini ditindaklanjuti dengan al-amal. Wal ilmu, dan ilmu, maksud dari ilmu adalah lil amal, adalah untuk diamalkan. Maka ilmu itu dicari lil amali, untuk diamalkan, sehingga seorang itu bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin seorang itu bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Oleh karena itu, maka ilmu itu lebih dinomor satukan daripada amal, dan segala sesuatu kita mulai dengan ilmu, sehingga supaya amal dan ibadah serta ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ilmu. di atas ilmu yang manfaat, dengan kata lain di atas pondasi yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya salawatullah wassalamuhu alaihi. Oleh karena itu, salah seorang ulama Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala alafa menulis risalatan satu buku tipis namun qayyimatan sangat bernilai dengan judul Iktida'ul Ilmi Al-Amala, ilmu itu mengharuskan amal. Buku ini hawat memuat sejumlah dari nusus, sejumlah dalil dan athar-athar yang penting dalam masalah yang penting ini. Ya, dan buku ini telah dikoreksi oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan beliau beri komentar manakah athar-atharnya yang sahih dan yang dhaif. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan iktida'ul ilmi al-amala, ilmu itu mengharuskan amal. Artinya maksud dari belajar ilmu adalah mengamalkan dan mempraktikkan ilmu sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan ibadah ala basiratin, di atas ilmu. Maka jika seorang hamba itu punya ilmu tanpa amal, maka dia belum beribadah kepada Allah. Maka dia tidaklah merealisasikan ibadahnya kepada Allah. Maka dia tidak beribadah kepada Allah. Demikian pula orang yang rajin beramal tanpa ilmu, dia bukanlah orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Karena boleh jadi amal yang tanpa ilmu ini, karena tanpa ilmu maka boleh jadi dianggap amal yang manfaat, ya, amal yang benar padahal amal yang salah. Maka yang soleh, ya, dikira soleh padahal salah. Dan boleh jadi dia akan memandang yang salah padahal soleh, terbalik-balik karena tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu falatatahaqqaqu al-ubudiyyatu lillah, maka penghambaan diri kepada Allah tidaklah akan terwujud kecuali dengan dua hal, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sebagaimana firman Allah azza wajal wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah zat yang telah mengutus rasulnya. Rasulahu di sini mufrad mudhaf yufidul umum. Dialah zat yang mengutus semua rasulnya bil huda, dengan membawa al huda wa dinil haq dan dinil haq. Al huda yang dimaksud dengan al huda adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar yang berasal dari wahyu. Dan yang dimaksud dengan dinil haq maknanya adalah amal saleh, mengamalkan ilmu. Yaitu dengan beramal tersebut akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka diutuslah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan diutus dengan membawa hal ini, ya, dengan membawa hal ini jami'un nabiyyin, semua para nabi, ya. Dari mana penulis mengatakan semua para nabi? Wallahu a'lam, tadi rasulahu mufrad mudhaf yufidul umum. Maka inilah yang dibawa oleh semua rasul, semua nabi, mereka semua Allah utus dengan membawa dua hal, ilmu yang manfaat dan amal saleh. Wa min ajri dikarenakan al-wukuf ala artinya mengetahui, supaya kita mengetahui syawahid berbagai dalil, wa dalail dan berbagai dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu mengharuskan amal, dan maksud pokok orang untuk belajar ilmu adalah amal. Maka akan aku sebutkan dalam bab ini beberapa poin adidah, sejumlah poin yang menunjukkan hal ini dalam rangka menampakkan dan memperjelas masalah ini. Wajam'an, dan dalam rangka untuk mengumpulkan matayasar apa yang memungkinkan untuk bisa dibawakan. Dalam buku ini berkaitan dengan syawahid dalil, wadala'il dan dalil, dalil yang menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal. Fa'akul, maka aku katakan di antara bukti bahasanya maksud dari ilmu adalah amal adalah al-ilmu wal-amalu maksudul khalqi. Ilmu dan amal adalah maksud penciptaan makhluk di dunia ini. Sesungguhnya ilmu itu mengharuskan amal. Ini adalah satu hal yang jelas dari pertimbangan bahasanya masing-masing dari dua perkara tersebut adalah maksud penciptaan makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan dua tujuan. Yang pertama, supaya mereka mengenal Allah, berarti ini ilmu. Dan yang kedua, Allah ciptakan makhluk supaya mereka menyembah Allah, dan ini adalah amal. Dalil bahasanya Allah menciptakan makhluk supaya makhluk mengenal Allah, dan ini adalah ilmu tentang Allah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surat At-Talaq. Allah berfirman, Allahu allazi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Dan Allah adalah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisal itu. Yang dimaksud dengan bumi semisal itu adalah semisal dalam al-adad, semisal dalam bilangan, bukan semisal dalam besarnya, bukan semisal dalam luasnya. Karena langit tentu jauh lebih besar daripada bumi, jauh lebih luas daripada bumi. Akan tapi yang dimaksud dengan semisal di sini adalah bilangannya. Maka bumi itu ada 7 lapis, sebagaimana langit itu 7 lapis. Dan dalil bahasanya bumi adalah 7 lapis adalah hadis tentang larangan menyerobot tanah milik orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a sibran minal ardi," siapa yang menyerobot tanah milik orang lain meskipun satu jengkal, "tuwiqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'il ardin," maka dia tanah yang dia serobot itu akan Allah kalungkan di lehernya sampai ke 7 lapis tanah. Yatanazzalul amru bainahunna, maka turunlah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sini Allah itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lihat di sini Allah mengatakan khalaqa titik-titik lita'lamu, supaya kalian mengetahui, sebagian punya ilmu. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya ilmu adalah maksud diciptakannya makhluk. Dan dalil bahasanya maksud Allah menciptakan makhluk adalah amal adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surat Adz-Dzariyat, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dia butuni supaya menyembahku, dan ini adalah amal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia dengan maksud supaya jin dan manusia beramal dalam bentuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah bantahan untuk sufiyah yang mengatakan bahasanya Allah menciptakan alam semesta itu karena Nur Muhammad. Ya, inilah satu akidah yang disebut dengan akidah Nur Muhammad, yang merupakan akidah sufiyah. Ya, mereka mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta adalah dengan karena Nur Muhammad. Dan ini adalah satu hal yang menyelisih dalil, karena dalil yang ada menunjukkan bahasanya Allah menciptakan jin dan manusia, demikian juga makhluk secara umum atau jin dan manusia, supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena Nur Muhammad, namun karena dan supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa, adalah dalil bahasanya jin itu ada karena di sini ada ataf, dan kaidah nahwu mengatakan al-atfu yufidu at-taghayyura. Sesungguhnya ataf itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Maka ada jin dan ada manusia. Maka kita beriman adanya jin sebagaimana kita percaya adanya manusia. Fal ilmu, maka ilmu dan ibadah kullun, masing-masing dari keduanya adalah maksud penciptaan makhluk. Dan ibadah tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Itulah ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berilmu dan lalu beramal, maka dialah orang yang mewujudkan maksud penciptaannya. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan bahwasanya tauhid yang kita tercipta untuk mewujudkan tauhid, wa ujidna, dan kita tercipta untuk merealisasikan tauhid, itu memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi ilmiah, dan yang kedua adalah sisi amal. Maka ada, itulah yang disebut dengan tauhid fil ma'rifat wal itsbat, dan yang kedua adalah tauhid fil iradah wat talab. Maka ada tauhid fil ma'rifat wal itsbat, tauhid ma'rifat wal itsbat, tauhid yang berisi pengetahuan dan penetapan, inilah tauhid rububiyah dan tauhid al asma was sifat. Kemudian tauhid fil iradah wat talab, dalam keinginan dan dalam tuntutan, inilah tauhid tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Ini sebagaimana telah kita sampaikan di pelajaran Durusul Minal Quranul Karim karya Dr. Soleh Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya berkaitan dengan masalah pembagian tauhid, maka kita jumpai ada pembagian tauhid menjadi dua, dan ada pembagian tauhid menjadi tiga, dan sebagian orang beranggapan ini kok nampak berselisih, padahal tidak ada perselisihan di dalamnya. Karena pembagian tauhid menjadi tiga adalah pembagian tauhid dari sisi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah, dan pembagian tauhid menjadi dua adalah pembagian tauhid dari sisi kewajiban hamba. Maka jika dilihat dari kewajiban hamba, ya, maka tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tauhid dalam ilmu, ya, hamba cuma punya kewajiban untuk mengilmui. Itulah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah kewajiban hamba adalah beramal, itulah tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Sedangkan dilihat dari sisi hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tauhid, maka tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid ibadah. Fala buddha, maka harus ada minal amraini, dua perkara, ada dua sisi, sisi ilmu dan sisi amal, supaya peribadatan atau penghambaan kepada Allah benar-benar terwujud, dan supaya seorang hamba itu termasuk hamba Allah yang sejati, itulah al-muti'in, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sidqan, dengan sebenar-benar ketaatan. Maka siapa yang memiliki ilmu namun tanpa amal, dialah orang yang Allah murkai. Ya bu'u, dia kembali membawa murka Allah, karena dia tidaklah mewujudkan maksud dari menuntut ilmu, yaitu amal. Dan siapa yang rajin beramal, wajidin dan rajin, wistihadin dan sungguh-sungguh dalam beribadah namun tanpa ilmu, maka dialah orang yang tersesat dari jalan Allah, dialah orang yang tersesat dari shiratal mustaqim. Oleh karena itu kita disyariatkan, dituntunkan, ya, bahkan yaitu diperintahkan annaka untuk membaca surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang agung yang merupakan ahamud da'awat, merupakan doa yang paling penting dan doa yang paling agung, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil mardub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdalin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ini dikatakan doa ini di sini dipuji oleh penulis dengan sebutan ahamud da'awat, doa yang paling penting, dan a'zamud da'awat, adalah doa yang paling agung. Beliau tidak menggunakan min, beliau tidak mengatakan hiya min ahamid da'awat wa min a'zamiha, namun mengatakan ahamud da'awat wa a'zamuha. Doa yang paling penting dan doa yang paling agung. Maka mun'am alaihim, maka orang yang mendapatkan nikmat adalah merekalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Sedangkan orang yang Allah murkai adalah orang yang berilmu tanpa amal. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala, yang perkataan Sufyan bin Uyainah ini sering disebut-sebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di beberapa tempat di kitab-kitab beliau. Di antaranya adalah perkataan Sufyan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, di awal-awal kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Sufyan bin Uyainah mengatakan man fasada min ulama'ina, maka ulama kita, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rusak, maka orang tersebut pada dirinya terdapat keserupaan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, sedangkan ahli ibadah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rusak, yang ibadahnya asal-asalan, maka pada dirinya keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Sampai di sini perkataan Sufyan bin Uyainah. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan, masalul ladzihum milut taurata, permisalan orang-orang yang dibebankan kepada mereka Taurat, diajarkan kepada mereka Taurat, tsummalam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikul Taurat, adalah sebagaimana keledai. Yang dimaksud dengan mereka tidak memikul Taurat adalah tidak mengamalkan Taurat. Maka mereka, orang-orang Yahudi, adalah orang yang hafal Taurat dan faham kandungan Taurat, akan tetapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Sedangkan ahli ibadah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rusak karena ibadahnya asal-asalan, sembarangan, fafihi, maka pada dirinya terdapat keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Karena sifat yang paling menonjol pada diri orang-orang Nasrani adalah ahlul bidah wa ihdas wa ibadat ma anzalallahu biha min sultan, adalah orang-orang yang gemar membuat bid'ah dalam agama, mengada-adakan dan melakukan berbagai ibadah yang tidak pernah Allah turunkan dalil kalau itu adalah ibadah. Dan Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau Allah mensyariatkan ibadah tersebut jalla wa'ala. Ya, tidak pernah Allah turunkan dalil bahasanya itu adalah ibadah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Dan tidak pernah pula Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya biha untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Inilah sifat yang menonjol yang ada pada Nasrani. Sedangkan sifat yang menonjol yang ada pada orang-orang Yahudi adalah gemar berilmu namun tidak mempraktekkan ilmu sebagaimana firman Allah di surat Jumu'ah ayat yang kelima. maka ghairil mardubi alaihim adalah mardub adalah orang yang Allah murka, yaitu adalah orang yang berilmu tanpa amal, dan dhalin adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya al-mun'an alaihim, orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang menggabungkan dua hal, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi antara faedah yang ada di surat, di doa ini, surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di sini kita jumpai ketika satu hal itu berkaitan dengan nikmat, maka nama Allah disebut-sebut. Orang yang engkau nikmat, orang yang engkau beri nikmat. Sedangkan dalam kejelekan, maka nama Allah tidak disebut-sebut. Di sini tidak dikatakan bukan orang yang engkau murkai, bukan pula orang yang engkau sesatkan, namun bahasanya lain. Bukan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Maka ketika menyebut nikmat, maka nama Allah ditegaskan. Ketika yang jelek-jelek, murka Allah dan kesesatan, maka nama Allah disamarkan. Meskipun kita semua percaya, meskipun kita semua mengerti bahasanya, orang yang dimurka itu yang marah siapa? Yang murka siapa? Allah. Orang itu sesat ya karena disesatkan oleh Allah. Maka di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menegaskan dan menyebut nama Allah dengan tegas jika itu kita membahas dan menyinggung masalah nikmat Allah, namun kita samarkan Allah Subhanahu wa taala ketika hal tersebut berkaitan dengan keburukan dan kejelekan. Meskipun kita yakin itu semua, dan tidak ada satupun yang terjadi di alam raya ini kecuali dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amr tsani, poin yang kedua yang menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal. Seorang hamba akan ditanya tentang ilmunya, madza amila bihi. Apakah dia telah beramal dengan ilmu tersebut? Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahasanya manusia pada hari kiamat. Hari kiamat disebut kiamat diambil dari kata-kata qiyam, disebabkan liqiyam min nasi min kuburihim, karena manusia itu diberdirikan, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Yus'aluna, mereka akan ditanya tentang ilmu yang telah mereka dapatkan, apakah mereka telah mengamalkannya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Kemudian salah satu yang Nabi sebutkan, "An ilmihi madza 'amila bihi." Allah akan bertanya tentang ilmu yang dia miliki, apakah dia telah mengamalkannya. Dikeluarkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, mengomentarinya dengan hasan sahih, dan hadis ini juga dinilai hasan oleh Al-Albani. Oleh karena maka seorang itu akan ditanya, Allah akan tanya kita semua, ya, ilmu yang telah kita miliki, apakah kita telah mengamalkannya ataukah tidak. Oleh karena itu jaa terdapat dari perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Abu Darda mengatakan, "Inama akhsha yaumal qiyamah," hanyalah yang aku khawatirkan pada hari kiamat, ya, "Rabbku akan memanggilku ala ru'usil khalaik," di hadapan seluruh makhluk, didengar seluruh makhluk. Lalu Allah berfirman, "Wahai Waimir, wahai Abu Darda, madza amilta fima 'alimta?" Amal apakah yang telah engkau lakukan terkait dengan ilmu yang telah engkau miliki? Wa khatbun jazim, makanya adalah masalah besar dan kengerian yang agung dan situasi yang mengkhawatirkan. maka semua ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Mada amilta fi ma'alimta, apa saja yang telah engkau amalkan dari ilmu-ilmu yang telah engkau ketahui. Namun maksud dari perkataan Abu Darda sekali lagi bukanlah gembosi orang untuk belajar ilmu. Wah kalau begitu saya tak enggak usah rajin-rajin belajar daripada mendapatkan kekhawatiran seperti Abu Darda, adalah mutung saja. Maksudnya dan maknanya bukan demikian. Makna dan maksud dari perkataan beliau adalah motivasi dan dorongan agar kita mempraktikkan dan mengamalkan ilmu. Li'anal maksud dal ilmi, karena maksud dari mendapatkan ilmu dan belajar ilmu adalah mempraktikkan ilmu. Oleh karena itu masing-masing orang akan ditanyai tentang ilmunya, alladzi ta'allamahu, yang telah dia pelajari. Maka seberapakah besar, seberapa persenkah yang telah diamalkan. Oleh karena itu terdapat beberapa ulama salaf yang mengatakan, laitani, duh seandainya aku selamat dari ilmuku. Yang beliau maksudkan adalah ilmu yang telah beliau pelajari. Duh seandainya kafafan, yang terjadi adalah impas saja. Ya, betapa nikmatnya seandainya besok yang terjadi adalah posisi impas. Lali wala alayya. Ya. Tidak untung untukku, tidak pula membahayakan untukku. Wahada mahmulun, akan tapi perkataan ini kita tafsirkan dengan siddati wara', adalah sikap wara' dan sikap kehati-hatian yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh salaf rahimahumullah, dan menunjukkan dan kita tafsirkan dengan betapa besarnya rasa takut mereka kepada Allah, dan kita pun yakin bahasanya mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang baik dan juga beramal dengan baik. Maka keadaan mereka kita yakini sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seorang tabi'in mengatakan bahasanya seorang mukmin itu mengumpulkan antara ihsan dan makhaufatin. Ihsan dalam amal, beramal dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, namun di sisi yang lain dia merasa khawatir dan takut akan nasib ibadahnya, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang mengumpulkan antara isa'ah wa amal, antara isa'ah jelek dalam beramal, sholat dengan malas, dan berbagai sifat yang menunjukkan kejelekan dalam beramal. Namun meskipun amalnya amal yang buruk, namun anehnya wa amal, akan tapi punya angan-angan, punya harapan yang muluk-muluk. Saya akan begini-begini, saya berharap Allah begini-begini terhadap saya. Maka orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh beramal, baik dalam beramal, dan dia adalah orang yang, namun di sisi yang lain dia khawatir dengan amalnya. Bukan orang yang terlalu muluk-muluk dalam berangan-angan dengan amalnya. Berangan-angan berdasarkan amal yang telah dia kerjakan. Lain dengan orang munafik, mereka beramal seenaknya semaunya, namun setelah itu mereka muluk-muluk dalam bercita-cita dan berangan-angan. Fahum mahmulun ala hadha. Maka perkataan beberapa ulama salaf tadi, laitani anju min ilmi, kita tafsirkan sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Demikian pula makna yang kita berikan untuk perkataan seorang tabi'in, Abdullah bin Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, aku berjumpa lebih dari 30 sahabat Nabi, seluruh mereka mengkhawatirkan nifaq atas dirinya. Nah, apa makna perkataan Ibnu Abi Mulaikah ini? Ya, kita tafsirkan sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk mereka para ulama salaf dua kedudukan agung, yaitu ihsan dalam amal, beramal dengan sebaik-baiknya, wal ijadah fi ta'ah, dan melakukan ketaatan dengan jayyid, dengan sebaik-baiknya, sebagus mungkin. Namun pada waktu yang bersamaan mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki rasa kekhawatiran jangan-jangan amal-amal mereka tidak diterima. Sehingga keadaan orang yang beriman adalah sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka penuh dengan ketakutan, mereka yakin sehingga mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Apa yang dimaksud dengan melakukan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan maksiat? Jawabannya tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat di atas. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang gemar minum khamar, berzina dan mencuri, sehingga kok hati mereka ketakutan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, ya benata Siddiq, bukan demikian maksudnya wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, rajin salat, rajin bersedekah, namun mereka khawatir amal-amal mereka tersebut tidak diterima oleh Allah." Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, diatkan oleh At-Tirmidzi. Maka yang dimaksud dengan yuktu nama atau, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan adalah orang-orang yang gemar melakukan amal saleh. Maka Allah menyebutkan sifat orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu rajin melakukan amal saleh, namun waqulubuhum wajilah, akan tapi hati mereka penuh dengan kekhawatiran jangan-jangan Allah tidak menerima amal mereka. Maka orang yang beriman mengumpulkan antara al-ihsan dan makhofah. Ya, kesungguhan dalam beramal dan beramal ibadah dengan penuh kesungguhan, namun di sisi yang lain mereka merasa khawatir jangan-jangan amal mereka tidak Allah terima. Pelajaran penting yang lain berkaitan dengan hadis ini yang dihadkan oleh At-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kemampuan bahasa Arab semata itu tidaklah cukup dalam menafsirkan Al-Quran dan dalam memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Tentu kita tentu sepakat dan faham bahwasanya para sahabat termasuk Ibunda Aisyah radhiallahu anha adalah orang yang faham bahasa Arab. Namun beliau memiliki pemahaman yang keliru tentang ayat ini. Namun beliau telah cocokkan pemahamannya dengan beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pemahamannya benar ataukah tidak? Kemudian Nabi mengkoreksi pemahamannya. Maka hal ini menunjukkan kita sangat membutuhkan sunnah, membutuhkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan kita tidak boleh mengandalkan akal pikiran dan apalagi keterbatasan pemahaman kita berkaitan dengan bahasa Arab dan melupakan dan melalaikan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna-makna ayat. Maka anggapan sebagian orang kalau orang itu sudah bisa bahasa Arab nanti akan bisa faham Al-Qur'an dengan baik. Ya, sebagian orang punya pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Al-Qawaid, pondasi Ka'bah, Al-Qawaid minal bayti, pondasi Ka'bah, dan Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Wahib ibn Warad rahimahullah ta'ala satu ketika membaca ayat ini wabaka, dan beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, siapa maksudnya? Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkaulah yang meninggikan tiang-tiang Baitur Rahman, tiang-tiang rumah Allah yaitu Ka'bah, wa anta musyfikun, dan engkau khawatir Allah yukbala minka, atau Allah yakbala minka, Allah tidak menerima amalmu. Wa Ibrahim, engkau lah yang meninggikan Ka'bah, dan engkau adalah nabi utusan Allah, meskipun demikian engkau khawatir amal tidak diterima, oleh karena itu engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menerima amalmu. Jika demikian seorang nabi yang telah melakukan amal yang luar biasa, ya, maka bagaimanakah dengan orang lain? Pelajaran yang lain berkaitan dengan perkataan Wahib ini Al-Warad di sini. Di sini kita lihat bahasanya Wahib ibn al-Warad itu melakukan nida'ul mayyit, memanggil orang yang sudah mati. Ibrahim sudah meninggal, dan ibn al-Warad mengatakan, ya Khalilur Rahman. Nah, maka mungkin ada orang yang bertanya, kalimat semacam ini kemusyrikan ataukah bukan? Jawabannya bukan. Karena nida yang ada di sini bukanlah nida'u rohbah wa rohbah, bukanlah seruan yang menunjukkan makna pengharapan dan ketakutan, menggantungkan harapan kepada orang yang dipanggil agar mewujudkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta. Karena nida atau memanggil mayit dengan makna semacam ini, inilah kemusyrikan. Seorang memanggil-manggil orang yang sudah mati dengan maksud dan panggilannya tersebut adalah panggilan karena dorongan, karena menggantungkan harapan, karena kekhawatiran dan ketakutan, menggantungkan harapan agar si mayit tersebut mewujudkan apa yang diinginkan dan apa yang dia minta. Nah, ini nida'ul mayit, manggil-manggil dan menyuruh mayit yang merupakan perbuatan kemusyrikan. Adapun nida'ul mayit dikarenakan, dan makna nida'ul mayit itu adalah yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan kuwatul istihdar. Ya, kuatul istihdar, pembayangan, penghadiran, menghadirkan orang tersebut dalam benak dengan demikian kuat sehingga seakan-akan orangnya itu ada di hadapannya, maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu maka kita dalam bacaan tasahud, sebagaimana pendapat banyak ulama, dalam tasahud meskipun Nabi telah wafat, itu tetap mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan untukmu wahai Nabi. Maka wahai Nabi di sini bukanlah nida'ul mayyit yang musyrik. Karena karena al-khitab di sini, al-mukhatabah di sini, pemanggilan di sini, itu bukanlah memanggil karena menggantungkan harapan dan ekspresi dari ketakutan, akan tetapi digunakannya ka di sini, harful khitab, orang kedua di sini menunjukkan quwwatul istihdar, karena demikian kuatnya seorang itu menghadirkan dalam benaknya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya. Maka di sini terdapat pelajaran penting, kapan memanggil mayit itu adalah satu hal yang membatalkan iman dan kapan tidak. Kemudian perkara yang ketiga menunjukkan bahwasanya maksud ilmu adalah amal, wa'idun wa tahdidun, adanya ancaman dan ancaman yang keras bagi orang yang tidak mempraktikkan ilmunya. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat tahdidun, ancaman keras, wa'idun dan ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Maka ada seorang yang telah belajar, waitafaqah dan belajar, dan boleh jadi juga dia telah mendakwahkan ilmu tersebut, namun ternyata dia tidak mengamalkannya. Maka ada tiga ayat dalam Al-Quran yang mencela hal semacam ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau ucapkan apa yang tidak engkau lakukan? Kabur maqatan, sungguh sangat besar murka Allah, antakulu ma la taf'alun, engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman, atakmurunan nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, watansawna angfusakum, dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Lupa dalam ayat ini maknanya adalah meninggalkan, dan kalian meninggalkan diri kalian sendiri. Tidak kalian perintahkan diri kalian untuk melakukan kebaikan. Karena lupa yang memang dengan makna lupa itu tidak tercela. Orang tidak beramal karena lupa. Dia harusnya sholat, namun dia lupa mengerjakan sholat, tidak tercela. Maka lupa yang tercela adalah nisyanut tarki. Maka nisyan atau lupa itu ada dua macam. Ada nisyan utarki, nisyan dengan pengertian meninggalkan, dan yang kedua adalah nisyan dzuhul, adalah lupa dalam artian tidak ingat. Dan dalam Al-Quran nisyan terkadang maknanya adalah nisyan utarki, dan terkadang nisyan maknanya adalah nisyan dzuhuli. Dan yang dimaksud dengan nisyan dalam ayat ini adalah at-tarku, telah meninggalkan, meninggalkan diri sendiri dan tidak memerintahkan diri sendiri untuk melakukan kebajikan. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, membaca kitab Allah, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 44, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahasanya akal itu ada dua macam. Yang pertama adalah aklul idrak. Akal dalam pengertian bisa faham sesuatu. Inilah yang menjadi tolak ukur pembebanan syariat. Orang yang terbebani beban syariat adalah orang yang memiliki aklul idrak. Lawannya adalah gila. Maka orang yang gila tidak terkena beban syariat. Kemudian yang kedua, akal jenis yang kedua adalah aklul rusdi. Aklul rusdi ini maknanya adalah ihsanut tasarruf, adalah melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Itulah tindakan-tindakan yang sejalan dengan akal sehat yang digunakan dengan baik. Maka Maka orang yang bertindak dengan tepat, dengan baik, dialah orang yang berakal. Dan yang dimaksud berakal di sini adalah aklu rusdi. Maka di sini Allah katakan afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Tidakkah kalian punya akal? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan akal dari orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik namun dia melupakan dirinya sendiri. Dan akal yang Allah tiadakan bukanlah akal jenis pertama. Allah tidak mengatakan orang itu sinting alias gila. Akan tapi yang Allah tiadakan adalah akal jenis kedua. Akal dalam pengertian bersikap dan bertindak yang baik dan tepat. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah menciptakan perkataan Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Beliau mengatakan pada kaumnya, dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya. Maka beliau mengatakan, jika aku melarang kalian untuk melakukan A, aku tidak akan mengerjakannya, sehingga apa yang aku katakan beda dengan apa yang aku praktekkan. Fahati salah su ayat, inilah tiga ayat dalam Al-Quran fi hadzal bab yang membahas tentang masalah ini, yaitu ancaman dan celaan untuk orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian terdapat dalam hadis, yaitu hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan didatangkanlah seseorang, fayulqa finnar, lalu dia dicampakkan dalam neraka, fatandaliqa aktabuhu, maknanya takhuju am'a'uhu, keluarlah usus-ususnya. Aktabuhu maknanya usus, tandalik maknanya keluar. Wayaduru biha, lalu dia muter-muter dengan ususnya, kama yadurul himaru, sebagaimana keledai memutari arroha. Roha itu adalah mesin penggiling gandum masa silam. Mesin tradisional penggiling gandum. Yang telah beberapa kali saya jelaskan makna arroha. Roha adalah mesin penggiling gandum yang terdiri dari dua batu. Ada satu batu yang konstan, yang diam. Ya. Ada batu yang diam, dan ada batu yang mengelilinginya. Ya. Ini ada batu diam, ada batu yang mengelilinginya. Nanti batu yang mengelilingi ini disambungkan dengan kayu. Ya. Nah, batu yang mengelilingi di luar di sini, ini akan disambungkan dengan kayu, kemudian kayu ini diikatkan ke keledai. Ya. Kemudian keledai diperintahkan untuk mutar. Ya. Keledai diperintahkan untuk berputar, maka terjadilah gesekan antara batu luar dengan batu yang diam. Karena gesekan-gesekan ini, maka pecahlah kulit gandum. Itulah menggiling gandum yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa silam. Dan batu yang tetap, yang diam, itulah yang disebut dengan arroha. Nah, batu yang diam tadi, itu yang namanya roha. Yang biasanya diperintahkan untuk muter-muterkan kayu ini, ya kalau tidak budak, keledai. Maka apa? Maka orang tadi muter-muter dengan ususnya, sebagaimana seekor keledai muter-muter karena disuruh pemiliknya untuk giling gandum. Fayatihi ahlun nar, maka penduduk neraka mendatanginya lalu mengatakan, ay fulanun, hey fulan, masya'nuka, bagaimanakah keadaanmu? Bukankah anda dulu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami melakukan kemungkaran? Maka dia mengatakan, betul, dulu aku perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan namun aku tidak melaksanakannya, dan aku larang kalian melakukan kemungkaran namun aku melanggarnya. Kemudian baca dan terdapat dalam musnad Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ra'a lailata usriya bihi, melihat pada malam Isra beliau, ketika beliau diisrakan, maka beliau melihat di neraka ada sekelompok orang tukaradu, yang digunting bibirnya bimakorido, dengan gunting dari api neraka. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah mereka? Kalau mereka, wallah alam mungkin malaikat, mereka mengatakan haula'i khutaba'u min ummatika. Mereka adalah tukang ceramah dari umatmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dan meninggalkan diri mereka sendiri, padahal mereka membaca kitab suci. Afala yaqilun, tidakkah mereka menggunakan akal? Maka terdapat dari Quran dan sunnah yang berisi ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Demikian juga orang yang mendakwakan ilmu namun tidak mengamalkan ilmu, sehingga keberuntungan manusia gara-gara ilmu orang ini malah lebih banyak daripada keberuntungan dirinya sendiri dari ilmunya. Maka pemisalan orang ini semacam sumbu lampu, ya, masalil fatila, sebagaimana sumbu, ya. Bahasa Indonesianya apa sumbu itu? Ya sumbu. Hah? Sudah bahasa Indonesia apa belum? Nah, sudah ya. Kama salil fatilah, sebagaimana sumbu alatifi sirat, yang ada di dalam sebuah lampu, di mana sumbu ini menerangi manusia, menerangi jalan untuk manusia, namun dia membakar dirinya sendiri. Oleh karena itu seorang tabi'in bernama Mutarib bin Abdillah As-Sikhir, ya, As-Sikhir bacanya ya, Mutarib bin Abdillah As-Sikhir, salah seorang tabi'in senior yang siqah dan ahli ibadah, memohon perlindungan kepada Allah dari ini. Maka beliau berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika ayakuna ahadun as'ada bima 'alamtani minni, wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai orang itu kok lebih berbahagia daripada aku, minni, daripada aku, berkaitan dengan ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka orang lebih bahagia daripada diriku sendiri. Mereka bahagia karena mereka mengamalkan ilmu yang ku ajarkan, sedangkan aku sendiri tidak mengamalkan ilmu yang aku sampaikan. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi ibrah untuk orang lain. Bagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sa'id man ta'adha bi ghairihi, orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan pelajaran untuk orang lain. Jangan seperti dia itu loh. Dulu rajin ngaji, sekarang tidak tahu gimana lagi nasibnya. Jangan tiru dia. Ini orang yang celaka. Menjadi pelajaran untuk orang lain. Manusia yang berbahagia, kata Ibnu Mas'ud, adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang menjadi objek pelajaran, objek ibrah untuk orang lain. Wa doa'un azim, dan ada doa yang sangat agung. Syekhul Islam Taimiyah berkomentar berkaitan doa yang dikatakan oleh Mutarib bin Abdillah As-Sikhir, wawa min ahsani doa, dan doa yang beliau panjatkan adalah termasuk doa yang terbaik. Namun satu catatan penting berkaitan dengan ayat, demikian juga hadis tentang celaan orang yang tidak mengamalkan ilmu, itu bukan berarti menggembosi dan memprovokasi untuk tidak belajar. Namun ini adalah sekedar penyemangat agar orang yang sudah berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Dan bukan kemudian gembosi, udah kalau begitu gak usah belajar daripada nanti banyak melanggar karena ilmu yang telah diketahui tidak diamalkan. Tidak demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'di ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 44, dan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Kitabul Ilmi, bahasanya setiap manusia punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah belajar ilmu, belajar agama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Maka salah satu itu tentu lebih baik daripada salah dua. Maka orang yang tidak belajar kemudian akhirnya tidak beramal, maka salahnya dua. Adapun orang yang belajar namun belum beramal, maka dia orang yang salah, orang yang tercela, namun salahnya satu. Maka dalil-dalil yang kita baca adalah dalil-dalil yang memotivasi kita untuk supaya meningkatkan diri, jangan jadi salah satu, jadilah salah nol. Kemudian perkara yang keempat, amal, mengamalkan ilmu adalah sebab masuk surga. Sesungguhnya dalil-dalil syariat terdapat di dalamnya bahwasanya amal-amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dzakhiratan, adalah simpanan. Ada majalah namanya dzakhirah. Dzakhirah artinya simpanan. Dzakhiratun lil abdi adalah simpanan bagi seorang hamba pada kiamat nanti. Yafuzu, maka seorang hamba akan beruntung dengan sebab simpanan ini karena mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala dan surga Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran mayakubu kurang lebih terdapat 50 ayat dikumpulkan dalam ayat-ayat tersebut, dan ayat-ayat tersebut konteksnya adalah menceritakan pahala dan ganjaran. Di sana disebutkan iman yang digandengkan dengan amal saleh. Maka kurang lebih terdapat 50 ayat dalam Al-Quran di mana iman digandengkan dengan amal saleh. Padahal menurut ahlu sunnah tidak sebagaimana murjiah, amal badan adalah bagian dari hakikat iman. Lakin tak lihat lima kamil amal, akan tapi kenapa sampai dalam 50 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut iman bersama dengan amal? Maka dalam rangka untuk memuliakan, menunjukkan betapa mulianya amal, betapa pentingnya amal badan, dan menjelaskan betapa agungnya amal badan, betapa pentingnya amal badan. Wa rafi'u dzikrihi, dan tingginya kemuliaan amal badan, maka yukhassu ba'da umum, maka disebutkanlah sesuatu yang khusus setelah disebutkan sesuatu yang umum. Maka ketika disebut iman, maka tercakup di dalamnya amal badan, amal saleh. Setelah itu disebut wa amilus salihat, maka pengkhususan di sini menunjukkan makna pengagungan dan pemuliaan, karena berarti amal soleh disebut dua kali. Pertama disebut secara tidak langsung dalam iman, dan yang kedua disebut secara khusus dalam kalimat wa amilus salihat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau berkaitan dengan as-salihat, secara nahwu as-salihat di sini adalah wasaf yang dibuang mausufnya, naat dengan membuang man'ut. Makna asalnya adalah wa amilu al-a'mala as-salihat, itu i'rabnya. Wa amilu salihat, dan mereka melakukan amal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mana amilah salihan, siapa saja melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan memberikan padanya kehidupan yang menyenangkan. Yang dimaksud kehidupan menyenangkan adalah kebahagiaan hidup. Dan yang dimaksud dengan kehidupan yang menyenangkan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi adalah itmi'nanul qalbi wa insirahus sadri. Adalah tenangnya hati dan lapangnya dada. Karena siapa yang memiliki ini, ketenangan hati dan kelapangan dada terhadap berbagai masalah yang ada, maka dia adalah orang yang berbahagia meskipun dia orang yang miskin dan papa. Karena letak bahagia bukanlah di harta. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan untuk mereka di akhirat atau bahkan juga sejak di dunia. Allah akan berikan kepada mereka balasan dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Wanudu, dan mereka diseru, antil kumul jannah, atau penghuni surga diseru, antil kumul jannah, itulah surga, uristumuha, diberikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian kerjakan. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun, disebabkan ilmu yang kalian miliki. Nah, yang Allah katakan apa? Bima kuntum ta'malun. Maka kalian mendapatkan surga dengan sebab kalian mengamalkan ilmu. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun, disebabkan kalian punya ilmu terus masuk surga. Tidak. Bima kuntum ta'malun, disebabkan kalian mengamalkan ilmu yang telah kalian dapat dan kalian miliki. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang baik. Para malaikat menyambut mereka di surga dengan mengatakan yaquluna salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang telah kalian kalian lakukan. Dan ba di sini bima kuntum ta'malun adalah ba sababiyah. Dan ayat ini dalil, surat An-Nahl ayat 32 ini dalil bolehnya mengucapkan salam dengan menggunakan nakirah. Bolehnya mengucapkan salam dengan menggunakan nakirah. Maka boleh seorang mengucapkan salam dengan mengucapkan salamun alaikum, sebagaimana boleh menggunakan isim ma'rifat assalamu alaikum. Namun satu hal yang patut diperhatikan, bahwasanya kita punya kewajiban untuk menjawab salam minimal semisal, dan semisal hukumnya wajib. Jika ada seorang yang mengucapkan salam dengan menggunakan isim ma'rifat, maka ini tidaklah semisal jika dijawab dengan isim nakirah. Maka tidak semisal jika dijawab dengan isim nakirah. Ketika ada seorang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka tidak semisal jika dijawab waalaikumsalam. Karena kalau waalaikumsalam maknanya waalaikumsalamun. Maka ini isim ma'rifat dijawab dengan nakirah, dan ini tidak semisal. Kalau salamnya nakirah tidak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maka ini semisal. Tapi kalau yang mengucapkan salam itu menggunakan isim ma'rifat, maka semisal jika ma'rifat, waalaikumussalam, assalamualaikum, waalaikumussalam. Kalau assalamualaikum jawabnya waalaikumsalamun atau waalaikumsalam, maka ini jawaban yang tidak semisal. Maka belum menunaikan kewajiban. Wal ayatu fi hadzal makna adidah, dan ayat yang semakna dengan hal di atas sangat banyak. Semuanya menunjukkan amal adalah sebab masuk surga. Sedangkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidaklah yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah amal orang tersebut. Maka yang Nabi maksudkan adalah ala sabilul mu'awadah wal muqabalah. Nabi maksudkan bahwasanya amal itu tidaklah mu'awadah, bukanlah ganti, wa muqabalah, dan selevel dengan dan senilai dengan surga. Kalau di dunia, maka orang itu mendapatkan kompensasi senilai. Orang beli roti, maka roti ini harganya 1.000, maka uangnya 1.000. Adapun manusia masuk surga, maka sebenarnya amal yang dikerjakan manusia itu kalau mau dikasih ganjaran yang semisal, itu tidak selevel. Surga itu tidak selevel, tidak senilai. Maka tidak ada amal manusia yang menyebabkan dia mendapatkan surga, dan amal dia itu senilai dengan surga. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Karena amal sababun min asbabil jannah adalah salah satu sebab masuk surga, dan sedangkan masuk surga itu sendiri adalah dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tidak pula aku, illa kecuali jika Allah menutupi diriku dengan anugerah dan kasih sayangnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Falaysat al-a'mal, maka tidaklah amal, ketika kita membahas masuknya surga, masuknya seorang hamba ke dalam surga, tidaklah amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu iwat, kompensasi yang senilai atau mukabil yang senilai dengan amal yang telah dikerjakan oleh manusia. Cuma amal itu adalah sebab masuk surga. Adapun masuk surga itu sendiri, maka itu adalah dengan rahmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal itu sendiri yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diantar bentuk kasih sayang dan anugerah Allah. Orang bisa beramal itu karena mendapatkan anugerah dan kasih sayang Allah. Sebagaimana firman Allah, walau la fadlullah alaikum warahmatuh, seandainya bukan karena anugerah dan kasih sayang Allah, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan ada satupun yang suci dari kalian sama sekali. Maka ada yang suci sehingga menjadi orang yang taat, sehingga menjadi muslim yang taat, itu semata-mata karena fadlullah wa rahmatuh, anugerah dan kasih sayang Allah. Walakinna Allah yuzaki man yasha, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru pengajar TPA. Ketika saya mengajarkan tentang fikih sholat, santri TPA menginginkan pada pertemuan berikutnya adalah hafalan ada hafalan niat sholat dengan alasan saat ujian sekolah sering ditanyakan bacaan niat sholat seperti sholat subuh, maghrib, duha, tahajud dan lain-lain. Ketika saya jelaskan bahwasanya niat itu tidak dilafadkan, tidak ada bacaan khususnya, santri tetap memaksa supaya untuk diberi tugas hafalan niat sholat tersebut. Pertanyaannya, apakah saya harus tetap memberikan pemahaman yang baik tentang niat, atau saya tetap memberikan tugas tersebut yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan Islam yang benar? Jawabannya, boleh, insya Allah tidaklah mengapa diajarkan bacaan niat yang diinginkan, namun dengan catatan jangan dipraktekkan, cuma dihafal saja untuk ujian. Untuk ujian sekolah, ujian praktek sekolah, nanti kalau ditanya, sudah hafal namun jangan dipraktekkan. Ini cuma untuk hafalan untuk ujian, bukan hafalan untuk dipraktekkan. Saya merasa ketika saya dipahamkan oleh Allah tentang agama, justru di saat saya jatuh pada lingkaran dosa yang besar, apakah ini merupakan kebaikan yang Allah gandaki untuk saya? Ya mudah-mudahan jika seorang yang semula bergelimang maksiat, kemudian Allah berikan padanya taufik untuk belajar dan menjadi seorang yang sungguh-sungguh belajar dan beramal, maka itu adalah di antara tanda kebaikan. Padahal saya sendiri merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan itu karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Maka apa yang harus saya lakukan? Anda wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa Taala telah mengistimewakan Anda lebih daripada manusia-manusia yang lainnya yang bergelimang maksiat dan terus bergelimang maksiat dan tidak sadar-sadar dan tidak insaf-insaf. Maka ada kewajiban untuk bersyukur, kemudian ada wajib kewajiban untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan meningkatkan amal ibadah, dengan meningkatkan amal terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan telah didapatkan. Bolehkah adzan dan iqamah dikumandangkan setelah prosesi atau sebelum prosesi pemakaman jenazah? Jawabannya, adzan dan iqamah untuk jenazah adalah satu hal yang hukumnya bid'ah, dinilai bid'ah oleh banyak para ulama, sebagaimana dikatakan bid'ah oleh Syaikh Muqbil Ibn Hadi, Syaikh Muqbil Al-Wadi'i, demikian juga Syaikh Muhammad bin Sulaimin, Lajnah Da'imah dan yang lainnya. Maka kesimpulannya, adzan dan iqamah untuk jenazah itu tidak ada tuntunannya, bahkan itu adalah bid'ah. Demikian pula adzan dan iqamah yang tidak ada tuntunannya adalah adzan dan iqamah pada saat ada angin ribut, ya, pada saat angin bertiup kencang, ya, seperti di Jogja beberapa waktu yang lewat, ya, maka sebagian orang kemudian beradzan dalam rangka menenangkan angin, maka tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di pelajaran Hisnul Muslim telah kita pelajari bagaimanakah doa yang Nabi ajarkan ketika angin kencang bertiup. Ya, Nabi tidak mengajarkan beradzanlah. Nah, maka beradzan dalam rangka bertiupnya angin yang demikian kencang bukanlah satu hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita menggabungkan dalam satu salat, salat tahiyatul masjid? Dalam satu salat tahiyatul masjid qobliyah dan salat sunnah rawatib, ketika seorang itu salat kemudian merangkap niat tahiyatul masjid dan qobliyah, maka hal itu tidaklah mengapa dan diperbolehkan. Apa hukumnya jenazah seorang muslim dikubur di pemakaman umum yang di sana bercampur antara muslim dan nasrani? Apakah harus dibongkar lagi? Jika ada tempat yang lebih baik, di mana ada tempat yang lebih baik, maka seharusnya yang dibongkar itu yang nasrani dibongkar, dipindah, dikeluarkan. Nah, itu seharusnya. Seorang wanita yang safar dan berniat menetap, semisal mahasiswa yang asalnya di luar Jawa, apabila dia ingin bepergian ke tempat yang jaraknya 100 kilo dari tempat menetap dia, apakah butuh mahram untuk menemuinya padahal keperluannya darurat yaitu berobat? Ya, pada asalnya dia seharusnya memerlukan mahram untuk perjalanan 100 kilo tersebut. Namun jika kondisi memaksa dan satu-satunya pilihan dia harus bepergian, jika tidak maka ini membahayakan dirinya, maka boleh bepergian tanpa mahram jika kondisi terpaksa. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, ketika seorang wanita yang tinggal di negara kafir kemudian berhijrah sendirian tanpa mahram, sebagaimana dialami oleh sebagian sahabiah, maka ini tidak mengapa jika memang kondisinya benar-benar darurat. Apakah pendapatnya mengatakan diciptakannya Adam dikarenakan atau di akan diciptakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pendapat Sufiyah? Iya, di antara akidah Sufiyah mengatakan bahasanya Adam tercipta karena Muhammad. Itu karena nur Muhammad. Apa maksud ketika diucapkan salawat maka roh Nabi dikembalikan kepada jasad, dan apakah ini subhat yang digunakan sehingga Nabi masih hidup dan memberikan doa? Nabi hidup di alam barzakh namun dengan kehidupan yang khusus, bukan kehidupan sebagaimana umumnya kehidupan di dunia. Adapun hadis tentang jika ada orang yang bersalawat maka roh Nabi dikembalikan, maka terdapat hadis tentang hal itu, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Namun ini tidak ada hubungannya dengan minta-minta kepada Nabi, karena siapa saja yang berselawat maka Nabi akan rohnya akan dikembalikan dan Nabi akan menjawab dan akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menjawab selawat yang dia panjatkan. Tentu ini tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan, dengan orang meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna fisabilillah dalam dalam masalah zakat? Yang dimaksud dengan fisabilillah dalam masalah zakat, menurut tafsiran yang paling kuat adalah jihad atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga termasuk fisabilillah dalam masalah zakat, menurut pendapat yang paling kuat adalah mengerjakan safar dalam rangka mengerjakan ibadah haji. Demikian juga sebagaimana penjelasan saya Muhammad bin Sulaimin, termasuk fisabilillah adalah penuntut ilmu syar'i. Apa dalil yang melarang bahasanya laki-laki dan perempuan saat ta'aruf tidak boleh saling berkomunikasi langsung, misalnya SMS dan chatting? Bukankah segala bentuk interaksi manusia hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya? Betul, kaidahnya betul, hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan diperbolehkan laki-laki dan perempuan komunikasi, yang belum suami istri komunikasi asal seperlunya. Maka kalau cuma ber SMS maka jika tidak dikhawatirkan itu menjadi SMS-nya berkelanjutan, itu boleh. Cuma kalau SMS-an, kan ada imbuhan an-nya, itu kan maknanya jadi lain. Kalau cuma mengirim SMS karena satu keperluan atau dari ada hajat dan kebutuhan, tidak mengapa. Dan kalau SMS itu ditambahkan, kan maknanya jadi lain. Nah, maka tanyanya sudah tanya yang tidak perlu. Sudah makan apa belum? Sudah sarapan apa? Enak apa enggak? Sudah, ini sudah buang-buang pulsa, kemudian akan berkelanjutan dengan hal-hal yang lainnya yang tercela. Maka di sini menjadi haram. Karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Kalau sekedar kebutuhan, sekedar yang diperlukan, tidak mengapa. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.